الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, dan kita telah masuki permasalahan yang kedua yang menerangkan tentang kadar yang dikeluarkan dari zakat emas, demikian pula perak. Dan telah kita jelaskan bahwa nisab atau kadar zakat yang dikeluarkan apabila mencapai nisab adalah sebesar 2,5% atau 1/40 dari harta emas atau perak yang dimiliki. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa nisab az-zahab, nisab emas sebesar 20 dinar. 20 dinar yang juga disebut 20 mithqal, dan 1 mithqal itu beratnya 4,225 gram. Sehingga nisab dari emas sebesar 85 gram. Ini yang ditetapkan banyak dari kalangan para ulama. Adapun perak yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 200 dirham, dan para ulama menentukan kadarnya dalam hal berat perak seberat 595 gram. 595 gram kalau dikeluarkan 2,5%. Apabila melebihi nisab, yakni mencapai ukuran nisab bahkan lebih, maka dihitung secara menyeluruh sesuai jumlah dari beratnya emas atau perak atau yang menduduki kedudukannya, seperti mata uang yang berlaku di masing-masing negara. Apabila mencapai nisab, baik itu nisab emas atau nisab perak, maka dikeluarkan zakat jika bertahan selama setahun dalam hitungan hijriyah. Wa ma zada fa bi hisabih, dan apa yang lebih maka sesuai perhitungannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kitab as-sadaqah, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab as-sadaqah, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, wa fi riqati كل 200 درهم ربع العشر. وفي الرقة، الرقة أي الورق، perak. Pada setiap hitungan 200 dirham maka dikeluarkan rubu'u al-ushur, 1/40 atau 2,5%. Wali hadis, dan berdasarkan hadis, وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. Tidak ada kewajiban bagimu dalam hal mengeluarkan zakat pada emas hingga engkau memiliki 20 dinar. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. apabila engkau memiliki 20 dinar dan bertahan selama setahun, maka padanya terdapat zakat setengah mithqal, yakni setengah dinar, 1/40. Dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dengan sanad yang hasan atau sahih. Walima ja'ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min annahu kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfu mithqal atau nisfa mithqal. Dan berdasarkan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengambil zakat setengah mithqal, setengah dinar dari setiap 20 mithqal, 20 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Dharqutni, dan disebutkan bahwa hadis ini sahih. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jelas bagi kita nisab emas dan perak yang dalam jumlah gram 85 gram. 85 gram emas. Namun yang perlu kita ketahui bahwa emas ada yang murni, ada pula yang campuran. Ada yang murni, ada yang dicampur dengan bahan yang lainnya. Apakah itu tembaga atau yang lain. Oleh karena itu ada istilah yang kita kenal, emas 24 karat. Maksudnya emas 24 karat, yakni murni emas, tidak ada campuran yang lain. Maka emas yang 24 karat inilah yang apabila mencapai nisab atau berat 85 gram, ya, sekedar mencapai berat 85 gram, maka ada zakat apabila bertahan selama setahun. Namun ada emas pula yang dijual, dan itu banyak, jadikan sebagai perhiasan, dan yang lainnya, yang tidak murni emas. Kadang disebut 21 karat. Atau 18 karat misalnya. Maksudnya bahwa emas tersebut tidak murni emas. Meskipun mayoritasnya emas. Yakni 18 karat emas, 21 karat emas. Adapun yang lainnya ada campurannya. Yang tujuan dari campuran itu adalah untuk menguatkan emas tersebut agar tidak mudah patah atau tidak mudah bengkok atau melebur, maka diberi bahan yang lain. Nah, apabila ada campurannya maka harus diperjelas terlebih dahulu dari harta tersebut. Seorang misalnya memiliki emas sebesar 85 gram, tapi dari jenis 18 karat atau 21 karat. Maka ini tidak mencapai nisab. Ini tidak mencapai nisab. Jadi pada hakikatnya bukan 85 gram emas. Yang dimaksud 85 gram emas ada mencapai nisab emas apabila murni seluruhnya merupakan bahan dari emas, tidak ada campuran yang lain. Namun apabila ada campuran yang lainnya maka dihitung berdasarkan jumlahnya atau berdasarkan beratnya. Berdasarkan jumlahnya atau berdasarkan beratnya. Berdasarkan jumlah, yakni dari harta, rupiah. Atau berdasarkan beratnya. ya, dengan dikeluarkan persentase dari bahan yang tidak termasuk bagian dari emas tersebut, lalu kemudian dihitung. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, agar kemudian kita membedakan antara jenis emas yang benar-benar murni emas dengan jenis emas yang ada campuran yang lainnya. Nah, kalau misalnya yang kita bahas kemarin, yang 1 gram itu emas 18 karat, maka yang perlu diteliti, yang perlu dicek adalah emas yang 24 karat. Itu 1 gram berapa? Ya, ada yang tahu? Yang 24 karat. Nah, ya anggaplah seperti 500 ribu. Anggaplah 500 ribu misalnya. Ya sudah, tinggal dihitung. Jika demikian berarti 85 gram emas murni, ya, yang dihitung dengan harga 1 gram emas murni 500 ribu. Sehingga berjumlah 42.500.000. Seperti yang disebut kemarin misalnya. Maka ini nisabnya. Inilah nisabnya. Nah, tapi kalau seorang memiliki harta di bawah dari 42.500.000, maka dia berarti di bawah nisab emas. Nah, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, syurutuha, syarat-syarat wajibnya zakat emas atau perak. Yushtaratu li wujubi zakati fi dhahabi wal fidda asyurutu taliyah, disyaratkan wajibnya zakat pada emas dan perak syarat-syarat berikut. Yang pertama, bulughun nisab, mencapai nisab. Wa huwa 20 mithqalan min adh-dhahabi, yaitu 20 mithqal beratnya, yakni dinar dari emas. Li hadits Ali, berdasarkan hadits Ali, wa laysa 'alaika syai', yakni fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak ada kewajibanmu untuk mengeluarkan zakat pada emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu mithqal. Apabila engkau memiliki 20 dinar dan bertahan selama setahun, maka pada yang terdapat zakat setengah mithqal, setengah dinar. Wa yusawi bil jiramat 85 jirama. Adapun dalam hitungan gram, maka 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Wa nisabul fiddah 100 dirhamin minal fiddah. Adapun nisab perak, maka apabila dia berjumlah 200 dirham dari perak, liqauli sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah. Tidak ada zakat pada harta yang berjumlah 5 awqiyah. Pada perak tidak ada sedekah, yang tidak ada zakat. Wal uqiyah 40 dirhaman. Satu uqiyah itu 40 dirham. Ya, maka 5 uqiyah berarti 200 dirham. Maka di bawah hitungan 200 dirham tidak ada zakat pada perak. Fa khamsu awaqin tusawi 100 dirham. Maka 5 awaq, 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa fi riqati rubu'ul usyur. Bahwa pada perak itu ada 1/40 yang dikeluarkan zakat. Fa in lam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai'. apabila seorang tidak memiliki perak kecuali 190, yakni tidak mencapai 200 dirham, maka tidak ada zakat sama sekali. Illa yasha'a rabbuha. Kecuali apabila pemilik harta tersebut ingin bersedekah, silakan. Namun wajib tidak. Tidak diwajibkan. Tidak ada kewajiban. Riwayat Imam Bukhari dari hadis Anas dari Abu Bakar. Adapun dalam hitungan gram, 200 dirham sama dengan 595 gram. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواقٍ ونصاب الذهب 20 مثقالا. Dan para ulama telah bersepakat bahwa nisab emas itu 5 uqiyah atau 200 dirham yang berjumlah 595 gram. Sementara nisab emas berjumlah 20 mithqal, 20 dinar atau 85 gram. Kemudian syarat yang kedua, baqiyatu syurutil ammati allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakah. Syarat-syarat yang sifatnya umum yang telah disebutkan sebelumnya tentang orang yang diwajibkan padanya zakat, wahyal Islam, yaitu dia muslim, wal hurriyah, dia bukan seorang budak tapi dia seorang merdeka, wal mulku tam, dan dia menguasai, memiliki harta itu secara utuh, secara sempurna, tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain, wa hawalanul hawl, dan bertahan selama 1 tahun dalam hitungan hijriyah. Waqad sabaqal kalamu alaiha, dan telah lalu pembahasan tentang 4 syarat yang diwajibkan pada seorang untuk mengeluarkan zakat. Sehingga apabila kita melihat secara menyeluruh dari syarat-syarat zakat, maka di sana ada beberapa syarat, yaitu al-Islam, al-hurriyah, kemudian tamamul mulk, ya, sempurna dalam hal memiliki harta tersebut, tidak ada sangkut pautnya dengan yang lainnya, kemudian hawalanul haul, dan bulughun nisab, mencapai nisab, baik nisab emas atau nisab perak atau yang menduduki kedudukannya. Baik, dengan demikian selesai permasalahan yang ketiga, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.